Seperti engkau.

Cintaku sangat besar kepadamu.

hampir tak punya rasa batas-batas cinta. Berjanji bunga emas, bertirai cemburu, tapi yang ku hadapi bukan yang ku pinta. Jeritan-jeritan di hampir tak punya rasa batas-batas cinta. Berjanji bunga emas, bertirai cemburu, tapi yang ku hadapi bukan yang ku pinta. Jeritan-jeritan di dalam hatiku. digoyang ya. Ya lo digoyang, digoyang ya. Jangan digoyang, digoyang ya. Dunia akhir.